Mas. Ayo, Rini. Spesial. Request satu. Saya mau tanya jangan kayak gini semuanya dong. Kita Kasih waktu untuk pacaran sebentar di situ sebelum stay ke